Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Naam. Al-mukhalifu wal mukhalifu fi hadzal asl al-fariqan. Ada yang menyelisihi prinsip ini, yaitu prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam sebelumnya, dan dari situ diambillah beberapa kesimpulan usul dan qaid yang disebutkan oleh Syekhul Haras ya, kemarin. Maka sekarang ada dua kelompok yang menyelisih hal ini, yaitu Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, tafadhal Mesianto. Asma'a wa sifati jami'an. Athani al-Mu'tazilatu fa innahum yankuna jami'a sifati wa yuthbituna al-asma'a wa ahkami asma'a wa lakama wa lakama wa yakuluna alaihim bila ilmi wa yakuluna alimun bila ilmin wa yakuluna alimun sila bila ilmu, fakadirun bila kudratin, fahayun bila iyatin, bila akhiri, fahadal qawmu biwayatul ishasani, fa'ina itbata mausufin bila sifatin, wa itbata ma disifati, lildati al-mujarradati muhalun, nah, ya, yang menyisihi prinsip-prinsip ini adalah dua kelompok. Yang pertama Jahmiyah. Ya, adapun Jahmiyah yanfunal asma'a wa sifati jami'an. Mereka menafikan seluruh nama dan sifat semuanya tanpa terkecuali. Nah, ini Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, murid dari Ja'ad bin Dirham, yang mengambil agamanya dari Aristoteles ujung-ujungnya, sanadnya Yahudi ya, penyihir sampai Aristoteles, Plato. Kemudian Al-Mu'tazilah. Ya, fa innahum yanfuna jami'a sifat. Mereka juga menafikan seluruh sifat. Tapi ada tapinya. Yusbitunal asma'a wal ahkam. Tapi mereka menetapkan nama-nama dan ahkam. Ya. Ini yang dimaksud dengan ahkam ialah ya, sifat-sifat yang muta'al, yang keterkaitannya dari sisi pengaruhnya. Ya, pengaruhnya. Dan konsekuensinya yang zahir. Jadi yang dimaksud dengan ahkam adalah ya, sifat-sifat yang pengaruhnya, yang keterkaitannya dengan ya, yang terkait dengan konsekuensi, ada pengaruhnya ya, yang zahir ya. Misalkan jika Allah Subhanahu wa taala dia adalah da sam'in, Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, maka hukumnya yang ini kata versi Mu'tazilah, annahu yasma'ul aswat, bahwa Allah yasma'ul aswat, mendengar suara-suara, dan demikian seluruhnya. Ya Allah da basarin, yang melihat. Berarti Allah ya melihat seluruh yang dilihat. Nah, tapi mereka menafikan sifat. Ya, menetapkan nama-nama saja. Allah basir. Nah, berarti Allah di sini ya hukumnya, Allah hukumnya adalah Allah melihat apa yang dilihat. Hukumnya ini yang dimaksud dengan ahkam. Ini teori yang bikin pusing. Teori Mu'tazilah, teori Ahlul Kalam. Fayaqulun, maka mereka berkata, nah ini, alimun, nah ini Mu'tazilah, alimun bila ilmin. Nah, mereka menetapkan nama. Kalau Jahmiyah, Allah la alimun, la ilmun. Allah enggak memiliki nama alim, tidak memiliki nama, memiliki sifat ilmu. Nah, kalau Mu'tazilah mereka menetapkan nama. Ya enggak? Tadi lihat ya, wa yusbitunal asma'a wal ahkam. Mereka menetapkan nama dan hukum. Mereka menafikan sifat. Alimun bila ilmin, tapi mereka menafikan sifat ilmu. Ya. Qadirun menetapkan nama qadir bila qudratin, tapi tanpa ada sifat qudrah. Hayyun tapi menafikan sifat hayatin, sifat hidup. Yang mereka tetapkan hanya nama dan hukum. Apa hukumnya? Alimun bila ilmin, maksudnya hukumnya adalah Allah mengetahui apa yang diketahui. Ya. Qadirun bila qudratin, apa hukumnya? Allah menguasai apa yang dikuasai. Hayyun, Allah hidup pada apa yang itulah teori. Teori dari Mu'tazilah. Ini namanya ahkam. Paham sini? Abdul Samad. Ya, baik. Wa hadzal qaul fi ghayatil fasad. Maka ucapan ini di puncak kerusakan. Fa inna isbata mausufin bila sifatin, karena menetapkan yang disifati tapi tanpa sifat. Menetapkan yang disifati. Ya, wa isbata ma lisifati, ya, dan menetapkan ya ma lisifah, menetapkan yang disifati yaitu ahkam ini Mu'tazilah, lidzat pada zat al mujarradah, pada zat semata, ini muhalun fil aql, ini mustahil, tidak masuk akal. Kama huwa batilun fis syara', sebagaimana ini juga batil secara syariat. Ini kalangan apa namanya Mu'tazilah. Nah, ya, Pak Adri, ya, dia alim. Dia orang yang berilmu. Tapi kita nafikan sifat ilmu pada dia. Hanya yang ada apa? Ahkam. Apa? Ahkam maksudnya hukumnya Pak Adri mengetahui, ya, mengetahui aja hukumnya apa yang diketahui. Tapi punya ilmu? Enggak ada ilmu. Ini figoyatul fasad, ya. Mustalahnya asyairah. Ya, nah. Baik, afan Mu'tazilah, ammal asyairah. Baik, tafadhal Pak Adri. Ammal asyairah. Asy'ariyah. Ammal asyairah itu jamaknya, mafail. Ammal asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah ini semua nisbah ya. Jahmiyah nisbah kepada pemimpinnya, pendahulunya, foundationnya, yang membuat pondasinya, Jahm bin Sofwan. Mu'tazilah itu kepada Wasil bin Atha yang diiktazalah. Iktazalah. Dia menyendiri dari majelisnya Hasan al-Basri. Ya, maka kelompok-kelompok dia yang menyendiri Mu'tazilah. Adapun Asy'ari itu nisbah kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Fadal. Amal Asy'ari. Waman tabi'a fa'ila. Waman tabi'ahum fa'innahum wafiquna ahla sunnati bi isbati sab'i sifati yusammunaha sifatal ma'ani. Sifati. Sifatil ma'ani wayadda'una subutaha bil aqli wahiya al hayatu wal ilmu wal qudratu wal iradatu wal sam'u wal basaru wal kalamu walakinnahum wafiqul wafaqa walakinnahum wafaqul muhtajil wafaqu wawnya wafa'il jama'ah walakinnahum wafaqu al muhtazilata fi nafi ma ada hadihi sab'a adamanya hadihi sab'a minas sifatil qadariyati allati sahha biha al-qadar wal kullu mahjujuna bil kitabi was sunnati ijma'us sahaba wa ijma'is sahabati wal qurunil mufaddalati ala isbatil ilmi ala isbatil ami. Naam. Ya, adapun Asy'ariyah wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti mereka, ini berarti dari kalangan Maturidiyah, pengikut dari Abdul Mansur Al-Maturidi yang sezaman dengan Abdul Hasan Al-Asy'ari, tapi mereka berbeda negeri. tidak pernah berjumpa, tidak pernah berjumpa dalam satu majelis di hadapan satu syekh, ya sama kurang lebih, walaupun ada beberapa berbeda ya, beberapa furu' berbeda dengan Asy'ari. Fa innahum yuwafiquna ahla sunnati, maka mereka mencocoki ahli sunnah al-Asy'ari as-Salafi. Ya fi isbati sab'i sifatin, ya ia dalam menetapkan 7 sifat saja. Yusammunaha sifatil ma'ani, yang mereka namakan dengan sifat ma'ani. Ya, sini Asy'ariyah mencocoki ahli sunnah al-Asy'ari as-Salafi dalam menetapkan 7 sifat. Ya, akan tetapi perlu diperhatikan, diberi peringat bahwasanya Asy'ariyah menyelisih al-sunnah ya dalam kaifiyah isbat beberapa sifat tadi. Ya, Asy'ariyah menetapkan sifat apa tadi? Disebutkan. Ya, misalkan al-haya, al-ilm, kemudian al-qudrah, al-iradah, as-sama, naam. Itu kan? Ahlussunnah menetapkan, Asy'ariyah menetapkan. Tapi Asy'ariyah ini mereka menyisih ahlussunnah dalam kaifiyah sifat tersebut. Ya, misalkan as-sama, al-basar. Menurut Asy'ariyah itu bimakna al-ilm. Ya, maknanya apa? As-sama, al-basar, maknanya ilmu aja. Ya, ini sudah berlalu waktu itu penjelasannya. As-sama, al-basar. Ya. Demikian pula dengan sifat kalam. Sifat kalam diisbat oleh Asy'ariyah. Mereka menetapkannya itu kalam nafsi, bukan kalam yang ada huruf dan suara. Ya, demikian pula kemarin ru'yatullah. Ya, mereka menetapkan. Adapun Asy'ariyah, haru kata Syekh. Mereka bingung. Ya, karena mereka sudah ada mukaddimah seperti mukaddimah Mu'tazilah. Apa mukaddimahnya? Nafyul jihah. Menafikan jihah, arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menetapkan ru'yatullah. Yang sehingga mereka ditertawakan oleh kaum Mu'tazilah, ditertawakan oleh Az-Zamakhsyari, sehingga Az-Zamakhsyari sampai bikin syair olok-olok untuk Asy'ariyah, walaupun dibalas oleh Syekh Asy'ariyah yang lainnya, Syekh Al-Balidi dan yang lainnya. Ya. Demikian pula ya sifat iradah. Itu kata mereka, itu iradahnya itu iradah qadimah, wahidah. Jadi iradah Allah itu iradahnya cuma satu. Iradah Allah itu cuma satu. Iradah qadimah pada waktu azali. Ya. Tayyib ya. Ini menyisih semua ahli sunnah. Jadi kalau dikatakan Asy'ariyah mencocoki ahli sunnah pada 7 perkara, itu pun berbeda. Cocok dalam hal apa? Hanya pada isbat. Tapi kaifiahnya berbeda. Paham sini? Ya? Ngerti gak? Tayyib barakallahu. Ya. Nah, wa yad'una subutaha bil aql. Dan mereka mengklaim dalam menetapkan 7 sifat tadi itu dengan akal, yaitu al-haya, ya, al-ilmu, al-qudrah, irada, sama, basar, kalam. Ini 7 sifat. Ya, nanti disempurnakan lagi menjadi 13. Dan sempurna lagi menjadi 20. Itu semua akal-akalan semua. Akal-akalan. Walakinnahum wafaqul mu'tazilata, akan tetapi mereka ini mencocoki kaum mu'tazilah binafi ma'ada hadhis sab'. Ya, dalam menafikan selain 7 sifat ini, minas sifat al-khabariyah. Sifat khabariyah. Yang Allah kabarkan. Yang Allah kabarkan, yang Nabi kabarkan kepada kita di Al-Quran maupun di As-Sunnah yang sahihah. Allati sahha biha al-khabaru, yang khabar tersebut telah sah datang di Al-Qur'an. Mereka menafikan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Mereka nafikan Allah punya sifat maji datang. Naam ta'wil. Wal kullu, maka semuanya mahjujuna bil kitabi was sunnah. Semuanya itu dikalahkan dengan hujah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah wa ijma'is sahabat, dan juga berdasarkan kesepakatan para sahabat. Ya, wal qurunil mufaddalah, dan 3 generasi yang utama, ya, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, berdasarkan sabda Nabi, khairun nas qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Ya, halal isbatil am, dalam menetapkan secara umum terkait sifat-sifat Allah tadi. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih, faslun tsumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin itu isbat sifat-sifat Allah dari Al-Quran. Sekarang isbat sifat-sifat Allah dari sunnah. Ya. Kemudian yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW. fasunnatu tufassirul Qur'ana, maka sunnah mentafsirkan Qur'an. Ini kaidah yang dibangun oleh ahli sunnah wal jamaah, wa tubayyinuhu, dan Qur'an itu yang menjelaskan, wa tadullu alaih, yang menunjukkan maknanya, wa tu'abbiru anhu, dan yang mengungkapkan makna-makna yang pelik di Al-Qur'an, sunnahlah yang mengungkapkan. Wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadits as-sihahi allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul, wajabal imanu biha kadzalika. Dan ya, segala yang disifati oleh Rasulullah SAW terhadap Rabb-nya, terhadap Allah yang disifati oleh Rasulullah SAW, ya, terhadap Allah Azza wa Jalla berdasarkan hadis-hadis yang sahih, allati talaqqaha ahli sunnati bil ma'rifah bil ahlul ma'rifati bil qabul, yang telah diterima oleh ahlul ma'rifah, oleh para ulama hadis yang mengetahui kesahihan hadis tersebut, mereka menerimanya dengan qabul, dengan lapang dada, dengan menerima, dengan ya, dengan tanpa keberatan sekalipun, maka wajib al-imanu biha kadzalik, maka wajib pula mengimaninya. Kadzalik, kadzalika kama fil Qur'an, demikian pula sebagaimana ya yang kita imani khabar-khabar yang datang dari Al-Qur'an. Paham sini? Baik. Jadi sini Syekh Islam mulai akan membawakan hadis-hadis tentang terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafadhal Abdul Somad. Atfun. Khabar itu irabnya. Qauluhu atfun. Atfun ala qawlihi bima taqaddama. Wa qad taqala fi hadhihi jumlati ma wasafa Allahu bihi nafsahu. Ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi suratil Ikhlas ila akhirih. Yakni wa dakhala fiha ma wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasuluna sallallahu rabbahu maf'ul. Rabbahu bima waradat fi sunnati. Sunnatu fa'il. Waradat bihi as-sunnah. Fa'il dari waradat. Sunnatu sahihatu. Wa sunnatu hiya al-aslu al-thani alladhi yajibu rujuu'a ilayhi. Rujuu'u fa'il dari yajibu. Rujuu'u fa'il. Wa ta'wilu alayhi. Wa ta'wilu alayhi ba'da kitabillahi azza wa jalla qala ta'ala wa anzala Allahu alayka al-kitaba. Nah, ya. Qala Syarih rahimahullah taala summa fi sunnati Rasulillah. Ya, adapun perkataan Syekhul Islam, ya, kemudian dalam sunnah. Ya, kemudian dalam sunnah ila akhir, ini adalah ataf. Berdasar ataf dari perkataan Syekhul Islam sebelumnya fi ma taqaddam, yang sebelumnya. Ya. Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafa Allah bihi nafsahu fi surah al-Ikhlas, yaitu perkataan Syekhul Islam. Perkataan yang sebelumnya, di matan sebelumnya. Ya, yang termasuk dalam pembahasan ini ialah apa yang Allah sifatkan tentang dirinya sendiri di surah al-Ikhlas dan seterusnya. Ya, summa'at, summa harfu ataf. Yani dakhala fiha ma wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu bima waradat bihi as-sunnatu sahihah. Yaitu yang termasuk dalam bahasan ini juga ialah apa yang Rasul sifatkan terhadap Rabb-nya, yang Rasul sifatkan Rabb-nya Azza wa Jalla, ya fiha waradat bihi as-sunnah as-sahihah, yang terdapat dalam as-sunnah yang sahihah. Apa itu as-sunnah? Hiyal aslu as-sani, dia adalah pokok yang kedua, ya, usul yang kedua, asal yang kedua, sumber yang kedua, alladhi yajibur ruju'u ilaih, yang kita wajib untuk kembali kepadanya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih terkait apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah yaitu Al-Kitab, kembalikan kepada Rasul yaitu As-Sunnah. Nah. wa ta'wilu alai ba'da kitabillahi azza wa jalla. Qala ta'ala wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wal muradu bil hikmah as-sunnah. Ya, sunnah adalah asal yang kedua yang wajib kita kembali kepadanya dan ya mentakwilkannya setelah Al-Qur'an. Jadi mentakwilkan Qur'an dengan Qur'an. Mentakwilkan Qur'an dengan as-sunnah. Pertama mentafsirkan Qur'an itu ya dengan Qur'an juga. Ya, Allah Ta'ala berfirman misalkan. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa tafsirnya? Kata Nabi SAW, alam tasma, apakah kalian tidak pernah mendengar qaula Luqman, ucapan Luqman di Al-Quran. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ini Quran dengan Quran. Yang kedua, ditafsirkan, ditakwil Quran tersebut dengan sunnah. Aqimus shalah, gimana tata caranya? Khudh min amwalihim, gimana tata caranya mengambil harta mereka? Bagaimana, berapa kadarnya? Itu diatur dalam mana? As-sunnah. Ya, maka mentakwilkan alih, mentakwilkan Al-Quran itu setelah Al-Quran. Ba'da kitabillahi azza wa jalla. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kepada engkau Al-Quran dan hikmah. Ya, Al-Kitab itu Al-Quran dan hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? As-sunnah. As-sunnah. Nah, dapat dalam sianta. Tufassilu wa tuqayyidu qala Allah Ta'ala berfirman wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah, itu as-sunnah. Qala Allah Ta'ala berfirman amiran, dalam rangka ini memerintahkan dinisa'i nabiyyi, memerintahkan kepada istri-istri nabinya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wadhkurna, dan ya pelajarilah. Ma yutla, apa yang dibacakan fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian, itu min ayatillah, berupa ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan juga hikmah hadis sunnah. Qala subhanahu wa ta'ala juga berfirman wa ma atakumur rasul fakhuduh, apa yang telah dibawa oleh rasul kepada kalian, fakhuduhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang telah rasul larang kepada kalian, maka berhentilah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ala ketahuilah inni utitul qur'ana, bahwasanya aku telah diberikan Al-Qur'an, wa mislahu, telah diberikan kepadaku Al-Qur'an, wahyu Al-Qur'an dan yang semisalnya, wa mislahu ma'ahu, dan yang semisal. Ini hadis sahih. Ya, hadis sahih. Baik. Wa hukmu sunnati hukmul Qur'an fi subutil ilmi wal yaqini wal i'tiqadi wal amal. Ini kaedah ini. Maka hukum sunnah itu seperti hukum Qur'an dalam menetapkan ilmu. Ilmu yang ada sunnah itu seperti ilmu yang ada Qur'an. Keyakinan, keyakinan yang dikabarkan di Qur'an, sunnah itu sama seperti keyakinan yang dikabarkan oleh sunnah. I'tiqad, akidah juga demikian. I'tiqad yang dikabarkan oleh Al-Qur'an sama itu sunnah juga. Wal amal, amal juga demikian. Fa inna sunnata tawdihun lil Qur'an, maka sesungguhnya sunnah itulah yang menjelaskan Al-Qur'an. ya. Nah, Ibnu Qayyim di kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in punya bahasan bagus terkait hal ini. Ya, kata Ibnu Qayyim ya, as-sunnatu ma'al Qur'an was-sunnatu ma'al Qur'ani was-sunnah ala salasati aujuh, kata beliau. Ya. Itu yang pertama apa? Qur'an sunnah dengan Qur'an antakuna muwafaqah lahu min kulli wajhin. Itu yang muwafaq. Yang akan mencocoki Qur'an tersebut dari segala arah, dari segala penjuru. Nah. Maka kata Ibnu Qayyim, ya, fayakunu tawarudul Qur'ani wa sunnah alul hukmil wahidi min babi tawarudil adillati wa tadhafiriha. Ya. Maka jadilah penyampaian yang ada di Qur'an dan sunnah itu hukumnya satu. Ya, dari bab penyampaian dalil-dalil. Ya. Yang kedua apa kata Ibnu Qayyim? Sunnah terhadap Qur'an. Antakuna bayanan lima urida bil Qur'ani wa tafsiran lahu. Sunnah itu menjadi penjelas dari apa yang diinginkan Qur'an dan sebagai pentafsirnya. Ya. Nah. Qala. Wa bayanun lil muradi. Fa innal Qur'ana tawdihun lil Qur'an, fa innas sunnata tawdihun lil Qur'an wa bayanun lil muradi minhu. Dan sunnah itu menjadi penjelas dari apa yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Wa tufassilu mujmalah, dan sunnah ini yang akan merincikan ya apa yang masih global di Qur'an. Wa tuqayyidu mutlaqah, dan akan mentakyid, mengingat beberapa perkara yang masih mutlak di Al-Qur'an. Wa tukhassisu umumah, dan yang akan mengkhususkan beberapa perkara yang masih umum di Qur'an dengan sunnah. Kama qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra. Ya, Allah Ta'ala berfirman, kami telah menurunkan kepada engkau adzikra, itu Al-Qur'an. Untuk apa? Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Agar engkau menyampaikan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah. Subhanallah. Wal malaikatu min khifati. Baik. Ahlul bid'ah wal ahwa bi izai sunnati as-sahiha fariqan. Ya. Dan pembahasan berikutnya. Tafadhal Pak Adri. مذهبه لدعوى أنها أحد لا يمكن الله والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة ثانيا طريق لجهتها ويعتقد يستغل بتأويلها كما يستغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها Al-Ash'ariyati wa'aktaruhum tawassu'an fi hadzal babi al-Ghazali wa al-Razi. Naam. Ya, baik, barakallahu fiik. Ya. Ya. Ahlul bid'ah wal ahwa bi iza'is sunnati sahihah fariqan. Sekarang ya beberapa keadaan ahlul bid'ah dan para pengekor hawa nafsu ya bi iza'is sunnah di hadapan sunnah yang sahihah itu ada dua kelompok. Ya, yang pertama fariqun la yatawarra'u an raddiha. Yaitu satu kelompok yang mereka la yatawarra, yang mereka tidak memiliki sifat wara. An raddiha wa ingkariha. Dari menolaknya dan mengingkarinya. Idza waradat biha yukhalifu madhhabah. Bisa pakai mic sebentar? Hah? Mulai hujan ini. Nah, ini jalan luar. Dalam kan? Baik. Iya. Satu kelompok yang mereka tidak punya sifat wara. Dari menolaknya. Dari menolak bid'ah dan mengingkarinya, idza waradat biha lima. Afwan, dari bukan dari menolak bid'ah. Dari menolak sunnah yang sahihah, hadis-hadis yang sahih. Satu kelompok yang mereka tidak punya rasa warok, gampang saja mereka menolak sunnah, mengingkarinya. Idza waradat bima yukhalifu madhhabah. Jika terdapat keterangan dari sunnah yang menyelisih madhabnya. Beda wa annaha ahaditsu ahad. Dengan klaim bahwasanya hadis-hadis tersebut adalah hadis ahad. La yubidu illa dhanna. Hadis ahad memang tidak memberikan ifadah dan yakin. Ini dalam ilmu mustalah. Tapi mimba dalam ibab i'tiqad makbul. Ya kan? Nah. Ya Allah mengabarkan kepada Nabi perintah agama begini begitu. Nabi yang terima dari berapa orang? Jibril. Jibril ahad roju apa musanna apa jamak? Hah? Kenapa? Mufrad. Yes. Wal wajibu fi bab al-i'tiqad al-yaqin kata mereka. Terlalu besar kali volume. Maka dalam bab i'tiqad akidah maka wajib yang memberikan faedah yakin mesti hadis yang mutawatir. Wa ha'ula'i humul mu'tazilah wal falasifah. Mereka itulah kaum mu'tazilah dan falasifah. Mereka menolak azab kubur. Kenapa? Karena azab kubur hadisnya ahad kata mereka. Jahlun. Juhal dari kalangan mu'tazilah. Yang kedua, fariqun yusbituha. Yang kedua, satu kelompok yang mereka menetapkannya. Wa ya'taqidu bi sihhatil aql. Wa ya'taqidu bi sihhatil naql. Dan mereka ya berakidah dengan ya penukilan yang sahih. Lakinnaha yastaghilu bi ta'wiliha. Akan tetapi mereka menyibukkan diri untuk mentakwilkannya. Kama yastaghilu bi ta'wili ayatil kitab. Sebagaimana mereka sibuk mentakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an hatta yukhrija an ma'aniha adh-dhahirati ila ma yuridu min ma'anin bil irhad wal tahrif, hingga akhirnya mereka mengeluarkan makna yang terkandung dalam hadis tadi ya dari maknanya yang zahir kepada apa yang mereka inginkan berupa makna-makna yang lain min ma'anin, tentunya disertai dengan irhad, penolakan. Ya, wah hadis ini bukan begini. Ya, atau tahrif dipalingkan maknanya. Wa ila humul hum muta'akhirul al-asy'ari. mereka adalah ya kalangan mutaakhir Asy'ariyah. Wa aktsaruhum, dan mayoritas mereka tawassul, berluas-luas diri. Ya. Pihak tetap dalam bab ini seperti Al-Ghazali dan Ar-Razi. Terutama Ar-Razi, pemikirannya yang mereka berkata, ya, memahami Quran atau Sunnah dengan zahirnya itu adalah kufur. Dibantah oleh Syekhul Islam, ya, di kitab beliau Darbut Ta'arud, ya, Bainal Aql wa Naql. Tafadhal, Samad. Jala sya'nuhu. Naam. Baik. Naam. Ya. Nah, kemudian perkataan Syekhul Islam, wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu, gitu kan? Dan ada pun yang disifati oleh Rabb-nya, baterainya habis. Apa mau dah? Baterainya habis. Coba. Dan yang disifati oleh Rasulnya terhadap Rabb-nya ila akhir, yakni annahu kama wajabal iman bi kulli ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabih, yakni bahwasanya kama sebagaimana wajibnya mengimani segala apa yang Allah sifati tentang dirinya sendiri di kitabnya, yaitu di Al-Qur'an, min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif, mentakwilkan, memalingkan makna ke makna selainnya, tanpa dalil, walau takibin, tanpa memikirkan bagaimananya, bentuknya, kaifiyahnya, walau tersilin, tanpa menyerupakannya dengan sifat yang ada pada makhluk. Kadzalika demikian pula, yajibu al-iman bi kulli ma wasafa bihi a'lamul khalqi bi rabbihi wa jaba wajibnya jibulahu. Demikian pula wajib mengimani dengan segala apa yang telah disifatinya. Ya, disifati Allah telah disifati oleh siapa? Oleh a'lamul khalqi, oleh orang yang paling mengetahui tentang, ya, orang makhluk yang paling mengetahui birabbihi tentang Allah. Wa bima yajibu lahu, dan yang ya kewajiban dengannya yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadiqul masduq, yang dia jujur dan dijujurkan, dibenarkan sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian perkataan Syekhul Islam, kadzalika, ya, dibikin pula, yaitu keimanan, itu keimanan, ya, mitla dzalika iman, seperti mengimani apa yang terdapat di Al-Quran. Kalian minat tahrif wa ta'til, mesti terbebaskan kosong dari tahrif dan ta'til, penolakan. Meminat takjil di bawah takjil, mesti terbebaskan dari takjil, bagaimana kalau tidak melakukan tersebut dan memperpisahkan balisbatun laha ala wajhi dzalik, bahkan mesti menetapkan sifat-sifat tersebut yang pertama dalam sunnah ya melalui al-wajhi dzalik yang layak di alamat Rabbi ya, dan yang layak atas keagungan Allah jalla syanuhu. Ya, tadi kita sebutkan, nanti kita lanjutkan ke apa yang berikutnya. Kita mulai masuk nanti ke pertemuan berikutnya terkait sifat-sifat yang ditetapkan dalam as-sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.